Ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Di sini alzamna ya. Sibuk. Ya. Beramal pada apa? Kepada hak kan? Alzamnahu. Jadi tidak bisa beramal pada kul. Ini bab isyghal di sini. Ada satu fi'il yang dia sibuk beramal pada dhamir sehingga dia tidak sempat untuk beramal pada isim dhahirnya, maka ditakdirkan di sana fi'il. Alzamna kulla insanin. Ya kalau selain Al-Qur'an boleh di situ dirafakan sebagai mubtada gitu. Selain kullu insanin alzamna ya kan dalam kalimat yang lain. Ya. Jadi ini juga sama. Cuma penakdiran fi'ilnya yang beda. Kalau di sini fi'ilnya ditakdirkan harus apa? Ada tuh syarat. Kalau di luar pembahasan ini maka fi'ilnya ditakdirkan sebelum isimnya yang mansub. Ya, yang lain kada? Babun na'at. Ya, silang dibaca. Bismillah. Babun na'ti. Huwa tabi'ul mushtaqu awil mu'awwalu bihi al-mubayyinu lil lafdi matbu'ihi. Wal muradu bil mushtaqi ismul fa'ili ka daribin wasmul maf'uli ka madrubin. Wasifatul musyabbahatu ka hasanun. Wasmu tafdili ka a'lamu. Wal murad ka a'lami. Wal muradu bil ka a'lama. Wal muradu bil muawwali bil mushtaqi ismul isharati nahwu marartu bi zaidin hadha. Wasmul mausuli nahwu marartu bi zaidin ladhi qoma. Bi zaidin ladhi qoma. Wadu bi makna sahibin nahwu marartu bi rajulin di malin. Wa asma'un nasabi nahwu marartu bi rajulin dimashkiyin wa min dalikal jumlatu wa syartul man'uti biha ay yakuna nakiratan nahwu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wa kadzalikal masdaru wa yalzamu ifraduhu wa tadhkiruhu taqulu marartu bi rajulin adlin wa bi imra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa marartu bi rijalin adlin qala syarih هذا شروء من المصنف رحمه الله في الكلام على ما يعرب تبعا لغيره وهو خمسة أشياء النأت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسك هكذا ترتب إذا اجتمعت وبدأ منها بالنأت ويقال له الوصف والصفة ولا فرق بينهما عند النحاة وأما عند غيرهم فقيل النأت ما يمكن زواله عن محله كاللون العارض وعدم العالمية في المخلوق والصفة ما لا يزول إلا بزوال محله كاللون الخلق والعالمية قال ابن أنقى والحق أن الوصف أعم عند النحاة لأنه يقال الحال والخبر وصف معنى ولا يقال نأت معنى Na'tun ma'nan. An-na'tu huwa tabi'u ay at-tali lima qablahu fala yutaqaddamu alihi wal amilu fihi al-asah nafsa amil matbu'ihi wal amilu fihi al-asah nafsu amil matbu'ihi wa qila al-amilu fihi at-tabi'iyyati wa qila al-amilu fihi at-tabi'iyyatu istiklalan wa alihi al-akhfash wa nasabahu Abu Hayyan li sibawaihi wa aktsarul muhaqqiqin thumma qawluhu at-tabi'u jinsun yashmalu jami'at tawabi'i wa qawluhu al-mushtaqu awil mu'awwal bihi faslun mukhrijun li ghairin na'ti min baqiyati tawabi'i ma'adat tabi'al mushtaqo al-mukarraru bihi lafdhu tawab al-muqarrar bihi lafdhul matbu'i al-muqarrar bihi lafdhul matbu'i nahu zaidun qa'imun fa innahu kharijun biqawlihi al-mubayyinu lilafdhi matbu'ihi bi khilafi qa'imun athani fil mithalil madhkuri fa innahu ghairu mubayyinin limatbu'ihi bal musawin lahu fi lafdhihi wal muradu bil mushtaqi ma dala ala hadatin wa sahibihi wa tadammana ma'na fi'lin wa hurufi wa huwa ismu wa tadammana ma'na fi'lun wa hurufu wa tadammana ma'na fi'lin wa hurufu wa tadammana ma'na fi'lin wa hurufahu